أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تعاقب سببا هلاك lanamunarima silih genti opo sabab rorone rusak fa'alal awali abdoman fa'abdoman alal awali mangga maka utawi ketempuhan ikut tetep ingatase kang awal bian hafaro kalawan yang tahmaduk iya siwong wawa doa lanereh akhoru sapaka gubernet hajaron ing batu udwanan hale nanyaya fa'usiro bihi makaden palesedkin opo bihi kalawan hajar wawakoalan tuni baya asir biha ing dalam hufroh fa'alal wadi'i abdomanu atawa fadomanu alal wadi maka utawi ketempuhan ikut tetep ingatase kang meleh batu fa illam yata'dal wadi maka lamun oranana ngadiaya sapah wong kang ngedokon batu man kullu ma gawtawi kang den tukil tadminul hafiku nempuhakeun igung kang ngeduk walau wa'ala lamun ele si wong hajaron ing batu wa akhoron lan ele sapagang weneh karone hajaron ing batu kang weneh siro bihima maka den tipale sedakeun opo bihima kalawan karone hajar lan hajar hajar oro adoman wa akhrani hajaron fa'udzisiro bihima maka den tipale sedakeun opo bihima kalawan karone hajar oro hajaron lan hajar padoman wa aslasun maka utawi ketempuhan iku pirang-pirang pertelu wakila nispan dan den ucapakeun opo nispan yaiku parororo setajan orang neraskan pengawasan orang orang bacakan hela fatihah fatihah kanu parantos muli kajati mulang kaasah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Asnawi bin Al kampung terup kemudian kamari ngadadak maut perlu salah sehiji keluarga Haji Sayuti Tangerang Haji Endai Hidayat bin Haji Sayuti insyaallah kemudian ibu Saunah binti Jainin bapak Pak menawi biasan Amsudin bin Haji Amsinah kampung Rimpak Wetan wafat malam Jum'ah rami kemudian Yayah Hilaliah Cayur yang lagi dirawat di rumah sakit Masya Allah. Almarhumah Ibu Arkaci binti Rahman, almarhumah Ibu Rawisa binti Udan, almarhum Bapak Muhammad Baros Seram. Kemudian Sa'inah bin Sari, Nur Hadi bin Haji Ami, Haji Idis bin Haji Subar, Misin bin Haji Asim, Depok. Kemudian almarhum Bapak Kasmanto bin Haji, Magetan, Jawa Timur. Kemudian itu Fatihah almarhumah Sari binti saya. Terakhir ialah keluarga besar toko Mas Tabrani, Haji Husein Tangger. Terakhir sekali Kiai Haji Hasan Kadongdong, maut dina dinten Senin saminggu. Urang bacakan Fatihah kasadayana. Nu parantos pulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Caangkeun dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang kabehan puasa geus meunang berat 12 rebo-rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Alhamdulillah kulantaran di awal lagi diumumkeun jadi kabehan puasa. Berita ti tukang guduk beak. Alhamdulillah. Nukolot mah meningan puasa lantaran asana nukolot mah boa kapanggih deui boa moa jeung bulan Rajab deket ka hareup mun liwat ka kuburan nyana ku ahli-ahli kubur geus didadahan dadah selamat datang. Urang masih keneh ngabahas tentang mujibati diat, kamistian-kamistian bayar diat nu urang geus luar biasa. Ngabahas tentang katempuhan-katempuhan kajalan-jalan urusan syara geus dibahas, mentak urang kudu menyadari jalan raya nu dibangun ku sohibul wilayah untuk kelancaran masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Benar itu jalan, mentak ulah diganggu, ulah sok ngaganggu-ganggu jalan. Urang na nu kudu menyadari jalan mah sarana umum. Madak nu kamari geus dijelaskeun lamun jelema malangkeun cangkang samangka ka jalan. Aya batur naik motor tipaleset ku gara-gara cangkang samangka, famagmun katempuan. Dak sih hadeta. Kitu kene aya jelema ngareuhak ngahajar hakna dikajalankeun boga maksud supaya jelema nu leumpang atawa naik motor ti soledad. Reuhakna teu mah reuhak raksasa. Kabeneran nyana ngareuhak dikajalankeun ayalah jelema naik motor kageleng ku roda hareupna lantaran akur jeung oli molese ngaguling madmunun nu ngareuhak katempuhan. Masya Allah, kurang kumaha agama. Ya Allah ya Rabbi, mentak sing hade. Kurang lalakon hirup bakar berlanjut jaga di akhirat. Kumaha lamun sok nyiraman jalan lantaran ngebul. Aya bae teh geus angges ye dina kitab geus angges. Masya Allah, geus teu kudu hese-hese neangan deh. Yadmanu birasil mai pitarik limaslahati nafsihi, jelema imahna dihareupeun jalan atawa warungna dihareupeun jalan. Kemudian disiraman maksudna jang kepentingan pribadi, ulah ngebul ka dirina, ulah ngebul ka keluargana, rada dicampuran setik nyiramna ku leutak. Boga maksud jadi geureun mantak kitu geus. Iya bongana. Ngararebul bae. Lah, atawa ku cai doang ge. Aju di jalanna geus aya taneuhan kan otomatis. Jalan geus aya taneuhan, kemudian kurang disiram komo eta mah aya galian. Narempel di jalan eta tanggung jawab anu boga galian. Berikut kru-kruna lamun aya kacilakaan kusebab gara-gara tabeh nu nempel di jalan ku galian tersebut, maka nu katempuhan nu boga galianana. Kade. Jelema imana hareupeun jalan atawa warungna hareupeun jalan, ngebul disiraman demi untuk kenyamanan pribadina. Taeta lamun aya nu naik sepeda atawa motor termasuk aya nu ti soledad, ieu potong leungeuna atawa ngusuk irungna eueuh sabeulah. Wah, katempuhan nu nyiramanana. Masya Allah, masya Allah, sihade aja kulinaun carua. Lamun jang kepentingan pribadi, tapi lamun jang kepentingan umum, iya mah teu masalah. Urang ngainstruksikeun nyiraman jalan komo lurah mah atawa camat lantaran ngebul rute ti dieu datang ka ditu jarak setengah kilo atau sakilo supaya nyaman siraman. Siraman ini mah untuk kepentingan umum. Nah, kemudian aya nu tipaleset ngaguling, eueuh masalah tamah. Sebab kepentinganna kepentingan umum, beda kepentingan pribadi jeung kepentingan umum. gagas bener pemerintah malamun make agama, mun make agama gagah. Sebab kitu pemerintah boga wewenang jang kamaslahatan. Lantaran dina pikih majalbul masolih wadarul mafasid numantak kelulusan pemerintah ala ro'iyah manutun bil maslahat. Jadi berarti digantungkan karena kemaslahatan, kagagahanana ya kagagahan pemerintah. Mun hayang nyaho ya, iya koedah ngaranna ya. Kagagahan pemerintah, aya masjid di sisi jalan pas pisan pengkolan 180 derajat. Ngeganggu ieu masjid di, sedengkeun masjid wakaf. Wakaf mapan teu meunang diganggu gugat, sakali wakaf wakaf bae. Sebab eta mah nas disebutna mankul. Rah masyarakat mah geus teu bisa kukumaha lantaran eta mah mankul. Sebab ceuk eda al-mankul mah la yuzalu. Teu bisa dileungitkeun bil isyal ku kesulitan. Sejuta kali solid tetap baik. Wakaf wakaf teu meunang dijual dipindahkan teu meunang. Jol bupati. Aduh. Zaki datang Zaki. Begitu manehanna menerima laporan ti pemborong jalan. Bapak Bupati yang terhormat, mohon supaya memeriksa ke Pasir Gadung. Di situ ada jalan kemudian sedang dibangun di pengkolan 180 derajat. Alangkah baiknya kalau masjid tersebut dipindahkan. Coba tolong diperiksa oleh Bapak Bupati. Turunnya na, naik truk dung dung dung dung dung dung. Bupati naik truk bungen. Nyari awak jadar. Barang di dieu oh bener. Status tanahnya begitu ditanya wakaf. Geus. Bupati nu pinter, bupati nu jitu, bupati nu hebat. Ulah nanyakeun kumaha sih kiai urusan wakaf. Ha. Tama bupati teu mondok tama kos kitu mah. Cek bupati ini luruskan jalan. Ini pindahkan ya. Dialokasikan ke sana. Ganti. Masyarakat maka junting gagah jawara temenang tak mindahkan masjid lantaran wakaf almankul layu zalu bin iskal. Tapi kamaslahatan nu dideuleu ku pemerintah. Cek pemerintah wah iya bakal neloba kemacetan hiji. Nomor kedua loba tabrakan. Hindarkan, hindahkan ka dia. Luruskan jalan. Belah dia jual, mantep. Mana tungtungan jual tetep bagus dah. Iya. Hebat bupati, bukanlah pemerintah gagah, tidak, di akhirat itu masalah, tuh kan mantap jasa. Jadi serba ngeunaheun pemerintah aya awewe ieu walian. Tanya bapana duka brima teu terang bapak, kakak bapana eueuh, bapak kolot eueuh, mamang eueuh, dulur eueuh. Ji sia mah petet meureun. Gak petet. Jadi oke gak petet. Iya lu bisa ngawalian ya. Kecuali sohibul wilayah bupati. Numatak lapor ke Zaki. Coba saya lihat dulu. Emang gak no? Bagaimana barangnya? Kalau memungkinkan untuk saya udah. Saya yang menghakimi. Bisa dihakiman. Tak. Komo lamun nyen khusus jang urusan pertikahan-pertikahan. Kere cerita nyen muhakam jadi. Sebab muhakam ia digunakan pikeun wali-wali anu mafkur. atawa walina anu walian sama sakali ya wahakab sakumaha bisa nikahkan, bisa ngabubarkan pertikahan, bisa nolak dan lain sebagainya, percis okos hakim baik. Kesulitan dina agama teh geus ararangis gampang jasa urang mun ngaji mah kunaon sih make sulit-sulit saga nu sulit eueuh atuh lamun aya kasulitan keneh mah encan sampurna Kanjeng Nabi ieu di maotan encan sampurna atuh sedengkeun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Hehehe atuh nu mantak di maotkeun teh gagira geus ararangis teu ngagantung urusanana teu ngagantung wayang. Pencana kayak mereka wayang gitu, gitu bae di tuna sih, suka yang nyaho bae. Beres. Itulah urusan agama. Oh, udah sulit tau. Kiai, kulan. Waduh, salaki kula ninggalkan kula. Mungkin ingges 5 tahun. Di bayuan te, kula teh. Zohir jeng batin, mungkin ing ninggalkan anak 2. Ayah salakin ayah. Penta tolak batadaikin nolak. Nyana kula mah daripada nolak. Maningan katabrak kareta bolon teh budak mbungeun da bangun nolak peng geus eta teh kumaha lain haju kesulitan laporlah ka KUA selesaikeun lah ku kawetam pa aya embel-embel duit mun make embel-embel duit KUA dahar di embel-embel nu kos kitu haram sebab jual hukum ngaran penyelesaian ngeunaheun dipikir teh hampang karasana plas bae tuh begitu datang. Oh siapa ini nama saya Sarwina. Sarwina iya yang kemarin mah Sarwiti itu kakak saya. Oh Sarwina adiknya iya masyaallah. Ada apa ini Sarwina, saya ditinggal suami udah 5 tahun Pak Naim. Terus ya kan saya masih muda, kalau Pak Naim mau ya boleh gitu. Bukan begitu Pak Naib, bejanya aja Pak Naib suka begitu bejanya. Lu emang dari mana Sarwina? Ya saya disitu dari Pak Waji. Pantesan lu pakai bejanya begitu. Tah, iya gitu langsung udah maka diputus. Lah maka diputus lah, panggil heula suamina ieu aya mah. Begitu dipanggil, titah nolak embungeun. Bener sih embungeun, nu mantak embung. Mantak embung anu. Tapi tetep bae kan henteu aya napakah. Maka dibubarkeunlah pertikahanana kuna. Saya atas nama Naib Pasar Kemis bernama Ujang Suhendra. Waduh, asal Sukabumi. Menerima laporan dari Sarwina yang beliau mengajukan permohonan bahwa beliau telah digantung rumah tangganya selama 5 tahun, tidak diberi nafkah zahir dan batin. Setelah saya panggil suaminya yang bernama Cecep Suhendra. Wih, 2 Suhendraan kabeh. Nah, ini dia tidak mau menolak, maka detik ini pun setelah saya kaji ketidaksiapan menolaknya ini bertentangan dengan fikih, maka Sarwina detik ini saya bubarkan pertikahannya dengan Cecep Suhendra atas nama Naib Pasar Kemis Cecep Suhendra. Puk, beres. Gesia idahnya di dia ngeunaheun jasa aja. Babari ta hukum teh ya Allah ya Rabbi naon hesena tuh jaga salah lampurna. Pak Naib, saya lapor. Kenapa? Suami saya sudah tiga lapakah sudah 5 tahun. Kenapa ya? Iya justru itu tolong diadili. Waduh, sulit amat yang begini ya. Nah, sulit itu harus kemana? Enggak tahu saya juga ini. Nanti saya kurang jadi Naib, bego. Ngaji deh ya tuh, tuh. Jadi udah sulit sebenarnya. Sulit. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Pak Ujang. Pak Ujang, saya juga Ujang, tapi saya enggak pakai Suhendra. Oh iya iya iya. Ada apa? Saya mau lapor, Pak. Kenapa? Ini saya sudah mapan, Pak. Usaha saya sudah mapan, mobil sudah punya 2, rumah juga sudah begitu, istri juga sudah. Nah, sekarang saya mau ngemadu pak, boleh apa enggak? Ya kalau ada dua mesti satu dah. Babari lapor-lapor teh nu kitu ieu. Ya artinya pikih teh babari asal ku urang dilaksanakeunana dengan ikhlas lillahi. Kuari walau taqoba sababahilakin lamun pilih genti dua sabab rusak giliran yen sabab karusakanana antara Zaid jeung Umar tah eta andai kata aya kacilakaan nu mana nu katempuhan contoh dicontohan ku kimosonib di dia biang hafaro Zaid ngeduk kekedukan kemudian wawadoha akharu hajaron ki Umar nenden batu di pinggir sumurna dua sabab Kizaid ngeduk sumur di jalan, jalan umum, baik jalan raya atau jalan kecamatan raya atau jalan desa, pokoknya sarana umum. Lain di tanah milik bela. Zaid ngeduk sumur, meureun ai sumur mah carang aya nu ngeduk di daerah urang mah paling geh nu sok ngeduk di sisi teh urang Cirebon teh tah sok nyeun naon kareta? Naon? Kabel teh dan lain sebagainya. Eta pam teh. Ya semacam gitu. Dikeduk dirupakan sumur ieu jalan di sisina sarana umum teteh ngarana sanggeus tadi keduk kira-kira bangsa aya 2 meter mamereun ka jero hayu ku Ki Umar di dieu ditendenan batu belah dieu ditendenan batu tujuanana dua nana ge geus teu bareres Caki Zaid anu ngagali aing mah ngagali ge ku aing emang teu diberesan ge ngahaja be aya nu ngusruk blon teu coba emang kadari itu di akhir zaman aja jol Ki Umar na aya galian ye mantep ye cak jana teudeunan batu ku aing belah dia hiji abeh engke jelema nu leumpang katajong dua kan tasabab hiji galian nomor kedua batu teta johol bae kiholin liwat kadinya mangkaning rada maribis nyana tenyahun aya galian didinya mangkaning mangkaning mah ieu kababawa bae mangkaning mangkaning wakaning bikaning ya mangkaning nyana leumpang na teh rada rameang siapa seuri tukar kaharti meureun tah deuk magrib rieum-rieum lompat rada kenceng nyana begitu leumpang ya otomatis lantaran aya batu di dinya nyana rada kenceng leumpang na katajong begitu katajong atuh langsung gebrus ka handap modar ae eta ki Khalid bae bae ki Khalid bae watu rame-rame diangkat tah ieu keur carita pae atawa potong sukuna tah ieu tah Ki Zaid jeung Ki Umar pan nyeun sabab karusakan Ki Zaid nu ngagali Ki Umar nu neundeun batu ieu nu katempuan nu mana tuh mun ditanyakeun ka urang ieu tudukannya ah sana duanana coba tanyakeun ka Haji Pendi tanyakeun ka nyana. Wah, paling ge geus bah duaan cenah teh mah katempuhan. Ngaji teh lamun geus kos kieu ngaranna hese. Ngaji teh mun kos kieu ngaranna hese sebab ieu mah mau tidak mau kudu ngadatangkeun kaedah. Ya ari langsung bae ti dija bisa. Walau taqoba sababa ilakin lamun silih ganti nunyian sabab dua karusakan, sabab dua karusakan teh dijieun ku duaan, hiji ku Ki Zaid nu ngagali bi anhaparo, nomor kedua ku Ki Umar wa wadoa akharu hajaron, tujuanana memang uduan pausiro bi ipaleset ki holid ku gara-gara batu ai prak wawa koa ngagejebur ki holid kajero galian sahanu katempuhan fa'alal wadi'i faddoman alal wadi'i nu katempuhan nunendin batu sebab nyanalah nunyin sabab tipalesen titacong tuh adalah kos kitu tah ya geus asak tah kos kitu geus asak karena tah lamun urang nelusuri kana kaedahna ai santri mah santri kan penasaran ustad ieu kok bisa kos kitunya di mana kaedahna di mana sih eta dasarna di dituna di punclotna di mana ai bangsa nu teu ngararaji mah teu mondok atuh geus kumaha ayana bae sapira jelema bodo atuh itu modok mentok mak kameron tama kos itu kajen tehingnya naboga balok di dia tapi itu modok kameron dasina ngangsar ke handap tapi itu modok kameron senawan senang kiri kameron siapa tuh yang kamer bakukul mun bonteng tema bakukul eta kos gitu lah bentuk modok tentunya hukum Allah asal utenya hukum Allah bakukul karena ajeun teh boga balok di dieu, panggul ku sia balok los tuh. Bakukul mah bakukul bae. Embung nya di kitu keun. Hayi, di ditu na bakukul, geura paeh ge. Bakukul bae tuh di kadarakak. Jebongan teh nyaho hukum Allah, aye balok ku jadi papanggul. Hukum Allah henteu dinyahokeun, bolon. Bolon teh nugas kitu, mana naonan? Jang dunia doang. Balon, mentak lamun aya kapten boga balok tapi teu nyaho hukum Allah, kapten boloon teu ngosih. Jenderal, ho strategi perang dan lain sebagainya nyaho tapi teu nyaho hukum Allah, jenderal. Siatan ngebloonkeun. Dititayao ge hukum Allah, ya Allah, ya Rabbi. Aslina tim itu kaedah. Kaedah ye. Aya sabab, aya gurur, aya mubasyarah. Ye. Qawaidul fikhiyah. Atawa qawaidus syar'iyah, atawa qawaidul kulliyah. Ha. Eta mah ulama-ulama mah nu nyebutna qawaidul fikhiyah. Qawaidus syar'iyah, qawaidul kulliyah. Eta nu ngangaranan itu jelema jeregud. Jelema jeregud tanu ngangaranan. Eta qawaidul fikhiyah, qawaidus syar'iyah, qawaidul hukmiyah sarua atau qawaidul kulliyah. Eta teh ya hukum syara. Al hukmus syar'iyyu al kulliyyu al muntabiqu bi juz'iyatihi. Hukum bangsa sara anu bangsa kuli anu jang ngaintibak ngewat karena hukum juz'i-juz'i lamun urang nganyahokeun kaedah-kaedah bakal nyaho hukum juz'i mentak cek dina mantek qodiyatun kulliyatun anu bakal yuta'rafu ahkamu juz'iyatihi kaedah ngaranna. Wah, tak lamun ngaji kos kitu tak mulai otak neng neng neng. Nu ngaji bak kos kitu nu baheula mondok, nu teu mondok kos kitu amatnya. Puyeng aing, puyeng aing maja kos kitu tah. Puyeng aing ge leuwih puyeng. Komosia nu ngadengekeun. Tah. Jadi al-hukmu syar'iyyu, hukum syara. nu endek diterapkeun di negara. Sedengkeun hukum di Indonesia mah lain hukum syara, hukum buatan makhluk, demokrasi. Atuh tepati bisa diterapkeun sebab ai hukum syara mah hukum Quran, hukum wahyu, ai hukum demokrasi mah hukum manusia. Kuari di Indonesia mah hukum Allah, Quran, wahyu eleh hukum manusia. Geus kos kieu ka ayaanana sabodong ke di akhirat tanggung jawab jeung urang rakyat. Urang rakyat urang di akhirat teh kunaon maneh? Henteu make hukum, ye padahal lurah. Cak lurah, ye atuh pun kula bae camat atasan kula. Cak camat teh, ye atuh pan aya bupati. Cak bupati atuh pan aya ibu atut. Ngaringkuk-ngaringkuk ge. Cak bupati, cak gubernur teh padahal di mah gaduh menteri di kabinet. Apa nae presiden? Cak presiden teh atuh kunaon sia DPR? Pan aing mah ngalaksanakeun teh hasil kemasan sia pan sia legislatif. Aing mah kapan jang pelaksana atuh kunaon? Tuh, legislatif jeung yudikatif atuh jeung hukum kunaon teh dibuat? Aing mah sapire eksekutif. Tah, asal geus ngomong kos kitu urang ketos mah taptip-taptip buyang aing mah. Eta lamun ngomong jeung anu bodoh hese. Kos kitu teh hese. Mantak mah ngomong urang bae. Ini ngomong urang bae ngeunaheun. Eta tadi ge atuh sakolana ge sapira bayaran make suluh. Suluh atuh. Kanyawan ku aing otakna ge otak suluh sia malah. Tuh. Nah, jadi urang teh eta silih siling kena bakal di akhirat. Urang mah rakyat nonton, hayo sia di sidang, hayo sia. Lurah, kecamat, camat ka bupati, bupati ka gubernur, gubernur ka menteri, menteri ka presiden, presiden ka DPR. Hayo sia, tinggal urang we hore, hore, hore. Cak malaikat, kurang sia hore hore, kerieng nyolok kan. Itu nyolok. Nyolok sia di bere dinte. 20 Cak malaikat sarua. Sarua ka desa ulah hore-horean. Desa. Tinggal kiai bae. Waduh, aing nya gede diberena pan. Waduh, aing isin amat. Eh, kiai ka dia kiai. Aduh, ulah ieu mah. Pokoknya diberes sabar kamari. Saparte 1 juta. Makanya enggak sabar parte. Emang diterima kabeh. Lah kagok ya kan. Saguruna urang pondok ya kan. Tah di akhirat teh kumaha? Urang mantak ngaji ge itu supaya nya lain lalagaan ka di akhirat lain lalagaan. Lain lalagaan ieu nu mantak ngaji ge supaya nya ieu keur kabeneran we deuk neredakeun kaedah ieu mah walau taqo babongan. Sebab mun teu dikodok ka ditu moal ka nyahoan gede apa leutik yang guriwol pondok. Asal aya nu kieu we santri mah resep. Asal aya tarud-tarud. Tah, balik deui ka kaidah asal. Aya sabab. Berarti timbullah sabab. Aya deui kitu naon ngaranna? Gurur. Aya deui mubasyarah. Eta nu kos kitu teh kapan hese tah lamun teu dijelaskeun padahal ku guru urang osok tiba heula sok disurah-surah nu kos kitu teh sok disurah ieu nomor hiji iza tama sabab wal guru wa mubasyara kudimatil mubasyara padahal mandek jokot walal toko bangani mah dipanjang-panjang asli na baheula lamun kumpul sabab tipuan jeung pelaksanaan di hiji perkara kudimatil mubasyarah heulakeun mubasyarah mubasyarah teh pelaksanaan kizae tipeuting teh barang leuleuk ka kolong aya kotok jago nah sia ieu kotok jago ieu pencit sia kuai pencit pasah ieu kotok jago nu Ki Umar ieu. Beres. Kudangkeun ge. Mar, mar. Dahar. Dahar, dahar. Emang siap masak? Masak aing. Pona siap mah dahar teh dahar we geus saya tadi. Dahar. dia boga ngotok. Atuh aing teh. Ese-ese. Hayo. Dah, blek blek blek blek blek blek blek blek blek beres. Bosnya bisaan nya masak. Weh, atuh aing mah. Di henteu-henteu ge hampir jadi juru masak koki aing mah. Geus beres. Isuk-isuk. Bari ngarokok aing kotok aing geus sesada eueuh. Awana ye kotoknya. Teangan ku jana. Ker ker ker ker ker ker ker ker. Nu sejen aya ieu eueuh nu panggede-gedena. Waduh, jalak beureum eueuh. Je. Jalak eueuh sial ye, datang ka jam 8 jam 9 eueuh barang dideuleu. Bulu nu keur peuting teh jaieu. Jae garis ya. Aya naon? Sia mencit kotoknya. Heuh. Kotok saya. Ya teu tegak. Aduh siapa yang pecit-pecit meja atuh aing mah aya kotok dipecit ieu. Ieu aing. Aduh sabodo tah manusia sana. Aja nu ngadah rasa cek jaet. Itu aing cek ieu mah. Tetap Jaki Umar, waduh, iya hayam kesayangan iya. Kotok kesayangan, goblok sia teu bebeja ka aing, tolol sia. Je. Aing lapor ka hakim. Lapornya na ka hakim. Hakim. Ya, saya lapor. Napa? Penganiayaan. Nanti dulu cik Pak Hakim, itu urusan saya soal penganiayaan dan bukan mah. Apa ini laporannya? Ayam saya yang namanya jalak merah itu dipotong sama Ki Zaid. Tolong panggil Ki Zaid. Nih, nih, nih, nih. Apa itu? Cetet-cetet begitu. Berapa tuh? Waktu gedean sogokan jeung kotok sebenarnya. Kotok lah hargana sabaraha sih bari kotok. Sakilang jalak ge sabaraha duit teh kotok lah. Masa juta keur cerita pang, mana sejuta, nyogok 5 juta. Blon teh Ki Zaid. Ki Umar gitu. Panggil Ki Zaid. Zaid. Ya. Betul kamu motong ayam? Betul. Ayam apa? Jalak merah. Punya siapa? Umar. Sia naratet bae. Jam sabar amun cita? Hiji beuting. Apa maksudnya? Enggak maksud apa-apa, lapar, Pak. Atuh kos kitu. Sedengkeun Ki Zaid teh rada ustad setik. Saya tinggi cek bayi cek hakim kiamat sih ditanya nak naratat bayi. Jadi kamu ini memotong ayam? Iya. Ye, itu penganiayaan berarti harus ganti. Nanti dulu Pak, harus ganti mas, saya nggak punya uang Pak. Punya atau tidak bukan urusan, tapi ini hukum yang betul Pak, ngehukuminnya. Emang kenapa? Atau tanya yang makannya dulu siapa? Emang yang makannya siapa? Ya dia dia juga. Saya cuma masakin doang. Tak, ieu kaedah ngaranana ieu, hukum sara. Iza tama sabab wal gulur digurur di mana-mana kumpul sabab jeung tipuan jeung mubasyarah. Kumpul kabeh sabab rusak. Gurur tipuan wal mubasyarah jeung ngalaksanakeun daharna ta eta tea kulantara nu ngadaharna nu boga anak ku dimatil mubasyarah heulakeun mubasyarah berarti Zaid teu kudu katempuan boga nyana nu ngadaharna beres kan geus paling ge lamun Ki Zaid ngadahar teu ngadahar sapingping tak pingping tah nu kudu bayar eta mah. Kuari ilatama sababani di mana kumpul dua sabab ieu tadi makan sabab gurur jeung mubasyarah petel kuari hiji ilatama sababani di mana-mana kumpul dua sabab maka rujiha wa huma tah ieu kudu diunggulkeun nu leuwih kuat. Mana nu leuwih kuat karena kerusakan tersebut nu disababan ku dua sabab. Zaid ngagali sumur sisi jalan Ki Umar nenen batu di sisina memang tujuan agak tebara ragus kabehan ge susuganan bae aya sepeda atau motor atau aya nu leumpang ti tajong. Ai prakolin leumpang ti tajong kena batu ngagujubar kana sumur. Dua sabab karusakan, hiji sumur, nomor kaduana batu. Tidak, dua sabab izat tamah sabab ini dimana kumpul dua sabab maka nu ditenjo nu leuwih kuat mana nu leuwih kuat antara galian jeung batu. Ternyata menurut ahli fikih batu, sebab batu lah nu titajong ti heula. Ya guys, berarti nu katempuhan adalah Ki Umar nu neudeun batu tuh kos kitu. Eta teh setelah kurang ditinjali kekuatan-kekuatanana. Sebab eta keur carita sabab, keur carita asal dua ge. Asal dua. Iza tama aslani ruya aqwa di mana-mana kumpul dua asal. Ta eta teh kuli unggulkeun nu leuwih kuat. Aya hiji awewe jeung lalaki rumah tangga 10 tahun damai satu rumah. Ngarana ge rumah tangga piring patrek trok jeung piring deui, kekenceng jeung kekenceng deui, sendok jeung sendok deui. Maka Ki Zaid jeung Hindun rumah tangga geus 10 tahun bentrok. Setelah bentrok mengajukan ke pengadilan tolak. Tain nu jadi masalah kuari pengakuanana. Ceuki Zaid, ceuki Hindu, Sarwiti, awewe abdi rumah tangga 10 tahun Pak Hakim cuman encan pernah dijima ku salaki. Kurang emang lantaran impoten. Cek salakina kula rumah tangga geus 10 tahun memang aku kula teh impoten kabelah dieu na mah ngan memeh impoten mah teger sakumaha talancuh. Geus jelas kula geus ngajima ka pamajikan. Cek pamajikan encang. Jadi ini dua ieu masalah teh, asal dua nana. Cak pamajikan anak kulang aku candi jima, cak salakina enggak sih jima, cak pamajikan encan lantaran impoten. Impoten teh perlu besitu ya homa, orang ketos wae sih impoten, impoten perlu. Tawadu boboga anak, tawadu terek tangga, tawadu gak kos gitu mah tuh bahaya budak. Aku ayah tangga mah tangga baik. Jadi ayah nukudu tawadu, ayah nukudu tangga. Kalau badinya mau tawadu, tuh disepak tuh pemajikan. Siap tawadu baik. Kasep tinggal kasep. Udah mana ya pemajikan anak? Pak minta cerai, tawadu. Atau tawadu bagus. Atau tawadu ke jelmana nu bagus ke. Ima tawadu nu handap na. Tidak tangga. Hakim ge pasti seri. Ya, iya kuari. Salakina ngaku nges memeh impoten, pamajikanna encan teu baheula impoten. Ieu kan nu kudu dibenerkeun nu mana? Nah iyalah iza tama aslani atawa aya iza tarodo aslani rujia akohuma. Tah kuari teliti mana nu leuwih kuat. Asal dua ieu mah. Ai tadi mah sabab dua, kuari mah asal dua. Asalna mempergauli henteu mempergauli, asalna impoten henteu impoten. Jadi deuleu kurang dina leuwih kuat nu mana, lantaran di dieu aya dua asal, asal pergaulan mempergauli henteu mempergauli, asal impoten henteu impoten. Dua tah maka nu leuwih kuat adalah henteu impoten. Dalilna didukung ku rumah tangga 10 tahun. Mana kuat si awewe rumah tangga 10 tahun henteu ditoel-toel apina. Ya, ieu nu mantak kadieuna ge, ieu setelah impoten jarana nu mantak marudah ge. Ieu baheula mah jatuh marudah, tah didukung ku lilana 10 tahun. Kos itulah ieu adalah qaid. Geus, atuh berarti mun diputus bahwa ieu teh setelah beres geus dijima. geus teh eta kaedah izad tama atau izad taradul aslan. Oh, eta lah urang nyaritakeun kaedah fikih mah kos kitu. Bu muka ye, otak teh muka. Aya deui mafsadat. Iza taradul mafsadatani di mana-mana kumpul dua karusakan. Mana ye dua karusakan teh nu kudu diheulakeun? Ru'ya ahammuhuma. Eta mah sarua jeung iza tama'a dararani fa alaikum bi khofihima. Di mana kumpul dua kamadaratan maka cokot nu leuwih enteng sarua eta mah kos kitu. Contohna dua kamasadatan ye. Jelema dahar ngadahar lauk kakap mantep kakap merah huluna. Waduh, wahar. Keur ngeunah-ngeunah aya tulang nyelap dina beuheung. Aroh aroh aroh aroh aroh aroh hese ieu bae ka jeung ukur cekolot baheula nyokotlah sangu ngan sanguna nu aya di dulang keupeul-keupeul kieu tah haju legleg teh eta teh tarekah baheula kuari mah kan teu bisa lantaran dulangna eueuh manjur baheula mah cokot ge tah keupeul-keupeul langsung nyokot hiji deui keupeul-keupeul nyokot hiji deui keupeul-keupeul tulang eueuh nya rasa bae. Jadi urang lamun dongeng nyaman baheula ta kolotna ngarti. Ya baru jaman kuari mah ngarti. Emang kos kitu tanyakeun ge eta ka Haji Ma'mun. Ye, oleh sese kos kitu. Tanpa make jampe-jampe, asal pokona mah nyeun nyok ngan di dulang. Pan kuari mah eueuh dulang. Antak dicokot kurang dina anu osok disetrumkeun teh mijikom cokot kurang teu manjur beda dulang jeung mijikom beda teu manjur teman pake obatanan mijikom mah teu manjur bae ka jeung kukuman geus sababara kali jelema anu keplag nyokot di mijikom beuki nyeri beda jeung dulang eta dulang mah aya maunatan mantak nyeun dulang teu meunang salah ieu kudu tina kayu hiji mun aya kayu nangka dulang tah aya maunatan mun kadua kayu na eta mun aya kayu waru nomor katilu kayu na ulah kayu asem teas nyeun hese. Atuh aya paranti-paranti da. Lamun nyeun centong kayu kapuk. Kayu kapuk atuh atawa kayu angsana. Tah eta nu karek kararitu tah dijararieun teh. Jadi kolot baheula mah nyarar aho. Dah, hese ngomong jeung budak ayeuna mah. Ngomong hape melulu. Nyaho nangan ka hape. Ieu naon ieu hape? Hape mana? Chinese. Ieu ieu, wah ieu mah Emrik. Hiji budak barloon kabeh. Leh cek budak ayeuh da teu kabita jangan ngadenge bangsa centong-centong kitu mah mendingan HP kurang pengalaman berarti sia ieu tah kuari kapelag ieu kan sulit nah kuari ieu mah kudu diinuman neangan cai eueuh kabeneran aya ge arak ieu geus koteteng neangan cai kadieu-kadieu tu hese keur usim panas moal sare hese cai sare jaman taun 70-an baheula diurang tekan 7 bulan sataun cai istis kokan baheula hese cai jang nginum aya ge bir bintang mantap dua kamapsadatan hiji tulang nyelap di beuheung mun diantep ieu bakal nganclok roh pae bisa disalametkeun ngan ku arak sedengkeun arak haram dua mafsadat tah eta kos kitu tah teh teh maning mana tah maning diantepkeun bae pae apakah maning diinum tah arak tuh siapa kan minum bae mang beuki bareng. Aduh Gusti Allah teh ilah paleikum bi akhofi ma cekal nu leuwih ringan daripada pae haram-haram ge arak inum bisa nyalametkeun kana nyawa. Lek lek lek lek tu. Iyalah idza tamaal mafsadatan ru'ya bi ahammihima atawa bi akhfihima. Eta sarua jeung kieu ye. Cokot anu leuwih ringan, urang naik sepeda. Atau naik motor. Ayak selip. Kasih si truk. Wah, deuk nabrak. Di dieu aya jelema jeung embe. Di dieu aya jelema jeung embe. Urang teh wah, ieu mah nabrak, ieu nabrak naon. Tah eta teh antara dua nu bakal katabrak, pilih anu leuwih ringan. Ditabrakkeun ka jelema, leuwih bahaya. Maning ka embe, bah, bae. Kajeun pae ge embe ieu. Tah eta milih tah dua tah milih tah maningan mana nabrak jelema jeung nabrak embe maningan nabrak embe sebab ente yang nabrak embe mah tuh kan jeraheun masyaallah ilah idza tamaddararani fa alaikum bi akhafiyah tapi teu meunang doror dipiceun ku doror ad-darar la yuzalu bi doror bahaya teu meunang dipiceun ku bahaya urang naik motor aya jelema dua di dieu teh wah urang selip ia dibuang ka dieu, ieu nu katabrak dibuang ka dieu, ieu nu katabrak teu meunang ngabuang ieu miceun ka dieu nabrak ieu teu meunang. Geus bisa tabrak-tabrak lah. Hayu urang kalau urang jadi koedah teh rame. Rame geus jadi koedah mah. Atawa ayeuna ku ari gering model tadi mah eta model tadi naon karangaranna tulang atawa usus buntu. Gizaed usus buntu maka eueuh di jalan dibawa ke rumah sakit. Ieu positif usus buntuna ieu mesti kudu dioperasi. Dioperasi teh akan madarat lantaran dirusak. Penyakit madarat ngarusak. Operasi dicoel ngarusak dua pengrusakan. Dua doror ngaranana kumpul di Kizaed hiji penyakit nomor kedua ieu adalah pengrusakan dibedah teh kan dirusak haram teu puguh teu karuh mah aya dua pengrusakan nah ieu teh kudu kumaha apakah diantep bae nisbat di model pangkat urang ulah tetep bae operasi operasi teh haram lamun teu puguh teu karuh mah lantaran untuk nyalametkeun penyakit maka diperbolehkeun lantaran leuwih hampang kene masalah ngoperasi mafsadatna atawa madorotna dibanding jeung penyakit sebab penyakit mah mun diantep beuki parah kabelah dituna ceuk medis bisa maehkeun ceuk medis heuanan ilmu kedokteran tapi lamun dioperasi ieu adalah nyerina hanya sejenak pasti hanya seketika nyeri kadituna penyembuhan seminggu dua minggu sembuh kadituna cokot dulu enteng fa'alaikum bi'akhafihima bisa kurang tuh kan nyerah wari aya awewe hamil kemudian datanglah ka dokter jalana aya parantina meunang pangeran kemudian dioperasi bae penganiayaan ngaranana lamun teu bermasalah kemudian dioperasi geura pae sia dokter geura pae cukup jango jai di neraka jahanam ngoperasi eta bae lantaran penganiayaan nimbulkeun kamadorotan liangna geus puguh aya eta teh buatan pangeran asli hese kurang dituturkeunana lantaran mun asup leutik kaluar gede ya kan pohara ya asupkeun deui orok nu geus kaluar ka jero moal bisa kajen ku kumaha ge hese ya kakawasan Allah kan tah normal ieu mah ulah dioperasi haram sebab penganiayaan mafsadat karana lamun bermasalah kakarak waduh ieu mah bermasalah lamun teu dioperasi wallahu a'lam untuk menyelamatkan baka dioperasi sesar ngaranana oh masalah lamun dibuat-buat geus pokona dokter rusak mah buat-buat kos kitu cukup bae geus jang ngojay di neraka jahanam cilaka na kos kitu dah iyalah koedah masyaallah yatamatil mafsadatani fa alaikum bi akhaffihima. Sarua jeung tadi yatamad dararani fa alaikum bi akhaffihima. Eta koedah ngaran, eta koedah fikih nu kos kitu ngaranna. Na ieu mah keur carita iza tamaa sababan ru'ya aqwahuma, mana nu leuwih kuat kitu teteh antara zahir jeung asal bertentangan. Iza tarodo zahir wal aslu. Nah tadi mah asal dua sabab dua, kuari mah zahir. Contoh urang datang ka imah si Teguan Cina Teguan teh. Kemudian urang disuguhan dahar. Nah, itu jadi masalah piring, piring. Ieu piringna ieu nyana ieu. Ieu piring suci apa najis? Lantaran aya dua, zahir jeung asal. Neul zahir, neul asal piring matuh suci. Lantaran piring matina keramik, haju ayana di ima bersih, suci asalna. Tetapi neuleu bahwa Teguan ieu adalah Cina. Nyana osok ngadahar anjing, sok ngadahar babi. Mungkin make piring aya dua nu taarud. Hiji suci na piring, nomor kadua ieu ieu osok dipake babi, daging anjing, daging babi. Dua tah nu kumaha eta kos kitu tah. Tuh kan araraya kabeh geus araranggeus. Oh, mah anggeus datang ka magrib mun dibahas. Mah anggeus datang ka magrib ieu. Antos aki geus deuleun jam bae. Eta ngaranana koedah. Tah eta teh bisa diterapkeun teh ya di nagara anu make fikih. Di nagara urang teu make fikih lantaran hukum Walanda. Belanda di urang mah Kiai Ambalaya, Ustadz Ambalaya, Santri Ambalaya, maksudna di parlemen, di DPR, di MPR. Tetapi kunaon teu pernah mengajukan hukum wahyu. Endahan elek, kuari bae kuari. Partai Islam loba, P3 Partai Islam, PKB Partai Islam, PBB Partai Islam, PKS Partai Islam, PAN Partai Islam. Naon deui? Yeah, Golkar mah partai setan. PDI partai setan, Gerindra partai setan, Nasdem partai setan, Hanura partai setan. Atuh sih jangan nyahon aing, aing mah tilok ka mana. Maksudna partai setan teh hartina partai hukumna buatan manusia. Ieu sarua buatan manusia ngan atas nama Islam. Walaupun di jero nama lain kuari geus we koalisi kan lantaran deuk milih pilpres. Partai Islam nu bagus mah nu bagus ngahijilah Partai Islam sebab atas nama Islam di jerona engke bisa mengkemas wahyu-wahyu Allah boga kekuatannya na di DPR karena kita mengatasnamakan Partai Islam maka kita kemaslah hukum-hukum Islam kuat. PKB gede nilena, P3 gede, PAN lumayan, PBB sanajan pangleutikna ge atuh aya suaraan, PKS kitu keneh. Ieu mah keur carita partai-partai ngahijilah nyana di jero engke ngemas hukum-hukum. Kuari teu kitu endahan Partai Islam koalisi jeung Partai Nasionalis. Sedangkan Partai Islam atas nama Islam wahyu ngomong Islam teh sanajan nyana encan tapi nasionalis pan partai ta partai setan lantaran hukum-hukumna nangnyeun manusia. Kuari koalisi jeung eta betapa penganiayaanana terhadap partai jelema-jelema nu dilaluhur. Otak pasang. Oh. Ya, nu mentak kagok aing mendingan daripada jadi bupati mending jadi presiden bae mah ieu. Kamari kakarak ngahalayal jadi bupati doang deuk ngeunaan jalan. Kantor di jalan segala di jalan geus lah. Welesang. Mari kagok mending presiden. Orang ditanya emang kieu boga kitu etana. Naonna? Ijazahna henteu. SD ge geus ka mana meureun. Nyata teh apa make suluh baheula. Pake suluh. Tah, kan geus kitu. kuat sebenarnya mah, tapi kan otak nu dilaluhurna teh lain otak Islam. Jadi nyieun partai Islam hanya untuk nipu, geus kahandapna katarippu. Geus lantaran lain hukum Islam anu endek diolahna, wa idul fikih teu jalan nu tadi teh. Asbah wan nadhair henteu jalan teh. Qaidul fikih nu dibagi tilu, hiji qaidah asal lima, kemudian qaidah kuliah dan selanjutnya teu jalan di negara urang lantaran ieu lain hukum-hukum Islam, hukum Belanda. Demokrasi ngaranana. Geus urang bisa aya-aya bari di handap. Karena teh kiai nu ngadukung ka dinya pan nyekelan Quran, nyekelan Fathul Muin, Fathul Wahab, Iqna, aider kaluhur nu diuruskeun hukum-hukum buatan manusia. Sapapoe nyana maca Quran nu diurus hukum Al-Qur'an. Betapa penganiayaanana kiai nu ilu di dinya nu mantak. Geus ca Allah pareuman ku aing sia cahaya elmuna. Eueuh nu daek kadengekeun. Kakuwe ka harti mah bu kiai supaya ka harti. Iya, jadi kayak tiker ya, guys, kaharti. Padahal tu siapa terus baik. Lah, lalu bawa omong jangan kiai. Ih, ini mah yang lo bawa omong. Atu pikir mah kudu ngomong, tengok ngomong macam se. Kecuali tasawuf. Pikir mah kudu ngomong. Tengok ngomong mual kajawan, haram, halal, batal, tengok kajawan. Tah, ngetak cek tadi, guys. Hukum apan khitabullah al-muta'alik diapalin mukalap. Tah, lamun urang nyaritakeun jamul jawame, guys. Kadinya tah. Qaidul fikih, nu mentak urang mun maca kitab fikih tegep ge di dituna aya sumber kokocoranana. Be aya fikih Syafi'i, aya minhaju, aya jamul jawami, goyatul usul, aya warokot. Ngeunaheun ngan eta mah geus teu kudu dibabawa geus asa ieu ulama. Ngan ieu mah pedah aya walau taqoba ta aya nu kos kikituan, kakarak rada dikodok saeutik. Ilah gaji tekos. Masyaallah fa ilam ya tadal wadiul lamun te nganiaya nu nendena falman ku dan minul hapir nenden batu te ki Umar numantak di batuan aing makarunya ieu ciri bahwa ieu teh aya galian komo bari dimerekan mah awas galian atawa ditendenan batu abeh nu naik motor naik sepeda nu leumpang nyaho bahwa eta teh berarti aya jurang. Maksudna ditendenan batu teh lain deuk nganiaya justru supaya aya perhatian. Aya praktea, aya kiholid leumpang atau naik motor nabrak batu ngegejebur karena galian. Maka ieman nu katempuan nu boga galian lantaran Ki Umar mah nendengan batu sote jang supaya nganyahokin kebahayaan. Aya prak nyana nabrak nu nyian sumur nu kena nu. Walau wadoa wallahu alam bisawab.